Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din azzani wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, halaman 232. Perhatikan baik-baik. Qauluhu mazada an wahidatin fit tasbih ila akhirih, termasuk amalan sunnah atau mustahab atau mandub di dalam salat adalah bacaan selebihnya dari bacaan yang pertama. Maksudnya na barakallahu fikum, selebihnya bacaan yang satu tasbih itu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu tasbih namanya. Selebihnya itu sunnah, yang wajib satu. Paham ya? Yang wajib satu. Jadi kalau antum enggak baca sama sekali la subhana rabbiyal a'la wa la subhana rabbiyal azim, berarti tidak dibenarkan. Paham ya? Yang wajib satu, selebihnya dua, tiga, itu hukumnya sunnah. Paham ya? Naam. Jadi satu ini yang wajib. Qala al ulama, berkata para ulama, adnal kamal salasun. Kesempurnaan yang paling rendahnya tiga. Jadi kalau antum baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tiga ini kesempurnaan yang paling rendahnya. Faham ya? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, itu kesempurnaan yang paling rendahnya. Faham ya? Naam. Wa a'lahu fi haqqil imam, kalau untuk hak imam, kalau imam yang paling banyaknya kalau imam asyrun, 10. Paham ya? Jadi imam kalau melebihkan silakan. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la sampai 10. Nah, barakallahu fikum, walaupun tahdid seperti ini tentunya butuh dalil ya. Kesimpulannya hatta makmum pun kalau seandainya imam belum segera takbir, dia mengulang-ulang terus enggak masalah. Enggak ada larangan, lebih dari 3 tidak masalah. Cuman paling sedikitnya kalau sempurna 3. Lebih boleh atau tidak? Tidak masalah. Satu apa hukumnya? Wajib. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wa'lam annahu la yuqra fi ar-ruku' was-sujud. La yuqra fi ar-ruku' was-sujud nahyihi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Ketahuilah bahwasanya tidak boleh baca apa-apa. Nah, barakallahu fikum, bacaan-bacaan Al-Qur'an maksudnya ketika ruku' dan sujud dikarenakan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hal tersebut. Jadi kalau di dalam ruku' dan sujud antum jangan baca Al-Qur'an. Kalau mau berdoa, sebagian ulama mengatakan kalau mau berdoa pakai Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan ayat dalam Al-Qur'an. Para ulama silang pendapat, namun yang rajih innamal a'malu binniyat. Kalau dia meniatkan membaca itu bacaan Al-Qur'an enggak boleh. Dalam sujud enggak boleh, dalam rukuk enggak boleh. Tapi kalau dia meniatkan doa, boleh. Paham ya? Yang tidak memperbolehkan mereka mensyaratkan menambahkan Allahumma biar tidak tersamakan dengan Al-Qur'an, dikasih Allahumma. Allahumma Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faham? Yang memperbolehkan dengan alasan niat yang penting itu mau enggak ditambah pun enggak masalah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Niat-niat ya, tidak boleh baca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud karena ada larangan. Faham? Terus bagaimana Ustaz kalau misalkan sujud itu kan diperbanyak doa, boleh enggak kita menggunakan doa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, misalkan itu kan ayat semua ya enggak? Boleh atau tidak? Pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam wafaqahullah, diperbolehkan tapi ingat niatnya, bukan baca Al-Qur'an, niatnya berdoa. Jadi enggak perlu untuk tambah Allahumma, enggak perlu. Langsung Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, misalkan. Itu boleh. Cuma niat-niatnya ya. Niatnya apa tadi? Niatnya berdoa bukan baca Al-Qur'an. Karena kalau baca Al-Qur'an dilarang ketika rukuk dan sujud. Mahum soal ini? Naam. Wa qaluhu ma zada an Rabbana wa lakal hamdu. Dan ucapan beliau dan bacaan selebihnya dari bacaan Rabbana walakal hamdu itu kan bacaan simpelnya. Antum kalau baca doa i'tidal yang paling simpelnya ini, Rabbana walakal hamdu. Lebih boleh atau tidak? Enggak masalah. Kita lihat. Mithl an yaqul, seperti seseorang mengucapkan mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, ditambahkan dengan itu enggak masalah. Paham ya? Ditambahkan lafaz itu enggak masalah. Wa in sya'azzat, kalau mau tambah lagi enggak masalah. Ahlus sana wal majd. Ahaku ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Al jadd itu bukan kakek ya. Ingat-ingat, jaddun memang kakek, kalau di sini artinya bukan kakek. Paham ya? Tapi artinya adalah apa? Na barakallahu fikum, sebagian yang mengatakan azamah, keagungan, ada yang mengatakan al mal, harta. Jadi tidak bermanfaat orang yang barakallahu fikum yang memiliki harta, hartanya enggak bisa tidak bisa bermanfaat, maksudnya tidak bisa mengentaskan dari api neraka. Paham ya? Orang yang memiliki keagungan, kedudukan tidak akan bisa memberikan manfaat keagungannya. Paham belum? Yang bisa memberikan manfaat mutlak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mahum soalnya ya? Jadi ngartikan jadd ini jangan kakek ya. Wala yang faudal jaddi minkal jadd. Tidak bermanfaat orang yang punya kakek. Nah, tepat. Paham ya? Kalau bilang kakek ini keliru. Memang jadun kakek, tapi jadun bukan kakek ini ya. Perlu diperhatikan na'am barakallahu fikum siyak dan konteksnya. Walahu an yakul ghairahu, walahu an yakul ghairahu mimma warad. Dan boleh juga dia mengatakan doa-doa yang lain, intinya doa yang warad, yang datang. Paham ya? Datang, sahih, boleh dibaca. Wa insyaqal, boleh, jika dia mau, boleh juga dia mengatakan Allahumma Rabbana lakal hamd bila wawin. Paham ya? Ini lihat ini. Bila wawin tanpa wawu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Boleh juga Rabbana walakal hamdu, ada wawunya. Rabbana, Allahumma Rabbana lakal hamdu boleh. Allahumma Rabbana walakal hamdu boleh, ada wawunya satunya. Beda apa enggak? Beda. Itu boleh dua-duanya. Li wurudihi fi hadis Abi Sa'id wa ghairihi, dikarenakan datangnya hal tersebut di dalam hadis Abi Sa'id dan juga yang lainnya. Mahum soalnya, Rabbana walakal hamdu boleh, Rabbana lakal hamdu boleh, tanpa wawu. Faham bedanya insyaallah Ahmad? Rabbana walakal hamdu, ada wawu enggak? Ada. Rabbana lakal hamdu, ada wawunya enggak? Ayo, boleh dua-duanya. Paham ya? Boleh dua-duanya. Wa mimma yastahabbu basharatal musalli bi butuli kaffai wa dhamm asabi'ahu asabi'ahuma muwajjahatan ila al-qiblah ghairu maqbudatin rafi'an mirfaqai. Ini sujud termasuk diamalkan di sunnah, termasuk amalan sunnah mubasharatul musalli, orang yang salat langsungan meletakkan apa barakallahu fikum perut dua telapak tangannya, ini perut namanya, ini punggung, ini perut, ini punggung. Jadi kalau perut telapak tangannya ini perutnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jadi langsungan nempel ke enam tanah atau ke lantai gini, dalam keadaan apa? Jari jemarinya enam rapat. Bukan gini. Allahu Akbar, bukan ini ya. Tapi rapat gini. Rapat. Kemudian arahnya ke kiblat, jangan gini. Bukan Allahu Akbar. Ini juga keliru. Ini juga keliru. Paham ya? Enam. Gini boleh enggak kalau ini? Allah gini, boleh enggak? Enggak boleh juga. Nempel ke lantai atau tanah gini, lurus arah kiblat. Paham ya? Kemudian apa? Nam tidak menggenggam. Dalam artinya genggam ini enggak boleh ini. Rapat rapat memang rapat, ini genggam enggak boleh ini. Allahu Akbar ini. Paham ya? Lurus ini marfi blad. Kemudian apa? Rafi'an mirfaqai ini. Diangkat. Tentunya untuk masalah mengangkat semampunya ya, karena posisi kalau kita menjadi makmum, sebelah kita kan ada apa? Ada orang lain. Nah, di situ kita harus paham. Jangan kita pengennya enak sendiri biar benar sendiri, yang lainnya disikut misalkan. Paham ya? Nah itu gak benar ya, gak benar. Tapi dilihat sikon 4, kondisi dilihat ada orang atau tidak. Kalau sendirian mungkin ya, ini kan mungkin. Tapi kalau sebelahnya ada orang yang kita, nah, yang penting apa? Terangkat. Jangan sampai ini apa kemarin? Jangan sampai nempel di lantai ini, di rok, di rokai. Nah, ingat-ingat ya, lengan bawah ini jangan sampai nempel di lantai. Karena kalau nempel di lantai, tasyabuh dengan siapa kemarin? Dengan kalb, dengan anjing. Paham ya? Nah, terus bagaimana? Ya diangkat. Paham ya? Jangan malas-malasan, sholat kok malas bagaimana? Sholat dengan malas-malasan, menghadap siapa sholat itu? Menghadap siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkatnya ini semampunya. Jangan ditempel ke sini. Wah, anak capek Ustaz. Hatta capek, jangan serupa dengan anjing. Kan ngeri? Nah, Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yabsuta ahadukum dhira'ahu kan bisatil kalb. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salah satu di antara kalian membentangkan lengannya sebagaimana anjing membentangkannya. Kalau melihat anjing itu lihat bagaimana cara duduknya, cara membentangkannya, ini nempel seringnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, ambil melet-melet itu kan? Barakallahu fiik, maksudnya apa syahidnya di situ? Upayakan semaksimal mungkin dengan mengangkat apa? Mirfaqnya, sikunya diangkat. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Berikutnya, qauluhu mazada ala rabbighfirli. Termasuk amalan sunnah adalah bacaan yang nah, barakallahu fiikum selebihnya dari bacaan rabbighfirli. Satu wajib, lebihnya rabbighfirli. Rabbighfirli, nah barakallahu fiikum selebihnya itu amalan sunnah. Jadi kalau antum mau 3, 2 itu sunnah. Yang satu wajib. Paham ya? Yang satu apa hukumnya tadi? Wajib. Jadi jangan sampai enggak baca sama sekali. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Wala ba'sa biziyadah. Tidak masalah untuk melebihkan dari bacaan rabbighfirli. Liqauli Ibnu Abbas kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul baina sajdatain. Dikarenakan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan di antara dua sujud rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Masyaallah, termasuk doa yang lainnya juga. Jadi selain rabbighfirli ada doa yang lain. Antum milih yang mana bebas, tafadhal silakan. Selama itu sahih dibaca. Rawahu Abu Dawud wa in syaa da'a fihi ayy sujud. Da'a fihi ayy sujud. Maksudnya ayat ini penjelasannya ya, tafsiriyah ya. Jika dia mau, maka dia menggunakan doa tersebut. Maksudnya apa? Ketika sujud. Ni qaulihi sallam wa amma sujud fa aktsiru fihi minad du'a fa qaminnu an yustajaba lakum. Masyaallah. Rawahu Muslim. Adapun sujud, maka perbanyaklah di dalamnya berdoa, maka sangat-sangat dijamin untuk dikabulkan doa tersebut untuk kalian. Paham ya? Pemin itu maksudnya jamin, kasih jaminan. Paham ya? Dijamin dikabulkan. Itu kalau melihat kondisinya ya, kalau imamnya agak lama, kemudian kita sudah selesai bacaan sujud ya kita berdoa di situ. Ya, doanya macam-macam ya, intinya upayakan pakai bahasa Arab. Paham ya? Diupayakan, berusaha mempelajari bahasa Arab. Jangan ketika berdoa dalam sholat kemudian pakai bahasa yang lain. Kalau selama masih mampu, gunakan bahasa Arab. Paham ya? Allahumma yassir lana umurana wa wassi' rizqana wa barik fih. Allahumma rizqna ya razzaq. Allahumma gfir lana ya ghaffar. Allahumma a'inni ala syukrika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Misalkan doa-doa yang lainnya. Paham ya? Banyak sekali doa ya. Naam. Kita lihat. Walahu an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW kana yaqulu fi sujudih. Dan juga di dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau mengucapkan di dalam sujudnya, Allahumma ighfirli dhanbi kullahu bikahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah untukku dosaku semuanya, yang kecil dan yang kecil dan yang besar, yang nampak dan yang tersembunyi, yang pertama dan yang terakhir, yang nampak atau yang tersembunyi. Dikoh itu maksudnya sekecil apapun, kemudian apa, juluh itu maksudnya yang seluruhnya yang nampak, paham ya, yang besar itu maksudnya ya. Naam, awal itu berarti yang pertama, akhir yang terakhir, alaninya itu yang nampak, seluruh yang tersembunyi. Jadi berdoa ini juga boleh pakai doa ini, paham ya. Naam barakallahu fikum, Allahumma ighfirli dhanbi kullah dhikrahu wa jullahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Paham ya, itu termasuk doa-doa yang lain. Boleh enggak doa seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini? Enggak ada larangan. Mahum salani handala, hukumnya apa tadi? Hukumnya mustahab, sunnah hukumnya. Nah, barakallahu fi. Kita lihat lagi. Qala asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, thumma yajlis litashahud muftarishan ja'ilan yadaih ala fakhidai. Perhatian baik ini. Kemudian dia duduk untuk tashahud, muftarishan, duduk iftirash, ja'ilan yadaih, menjadikan kedua tangannya ala fakhidai, berada di atas paha. Ingat-ingat ya paha ya. Naam. Basitan asabi'as yusra, dalam keadaan membentangkan semua jari jemari tangan kirinya. Matmumatan, rapat. Mustakmilan biha al-qiblah, dalam keadaan dia menghadapkan dengan jari jemari ke kiblat, arahnya kiblat. Nah, ini ya kiblat semaksimal mungkin ya. Naam. Qabidan min yumnahu al-khinsir wal binsir. Adapun tangan kanannya qabidan menggenggam. Menggenggam khinsir wal binsir ini. Paham ya? Kan ini. Ini ya. Nah, khinsir binsir ini ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Ini ya bentuknya ya. Ewa, khinsir binsir, nah jari manis dari kelingking. Namuhallikan ibhamah, dalam keadaan dia apa, melingkarkan ibhamahu ma'awustah. Ibham itu apa ibham? Jempolan. Dilingkarkan gini bersama mustah. Mustah dari tengah. Gini. Paham ya? Melingkar seperti ini ya. Nah barakallahu fikum. Kemudian apa? Summa tashahhad sirran. Kemudian membaca tashahhud secara pelan. Wa yushiru bisababatihi al-yumna, dan mengisyaratkan dengan apa? Dengan jari telunjuknya kanan. Gini ya. Nah, jadi upayakan kalau sholat ya jangan menggini. Ngapain gini? Ah. Semangat. Sholat kok malas-malasan. Semangat. Barakallahu fikum. Terutama sholat subuh ya. Wah, jangan gini. Nah, bismillah. Sholat. Naam ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fi tashahhudihi, di dalam tashahhudnya, ingat-ingat jarinya telunjuk mengisyaratkan isyaratan ila tauhid. Tauhid itu satu. Jadi dua ini enggak boleh ini. Paham ya? Nah, ini enggak boleh satu. Paham ya? Tauhid satu. Naam. Wa yusyiru biha 'inda du'aihi fi shalatin wa ghairiha, dan juga boleh mengisyaratkan dengan apa? Jari telunjuk tadi ketika berdoa di dalam sholat atau yang selainnya, walaupun pendapat yang rajih barakallahu fikum untuk berdoa, kalau hukum asalnya apa? Raful yadain dua-duanya, selain di dalam tempat-tempat yang dilarang. Kalau dalam tasyahud yang benar ini ya. Naam. Kemudian apa barakallahu fikum? Liqali ibn Zubair, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbu'ihi. Naam, bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Penting ini. Riwayat Abu Dawud. Dan dahulu Rasulullah SAW ketika mengisyaratkan enam jari tadi itu, nah barakallahu fikum, ketika berdoa, karena dalam tasyahud ada doanya juga itu ya, nah beliau tidak menggerakkan, tidak menggerakkan ya barakallahu fikum, tidak menggerakkan tangannya. Dan pendapat yang rajih memang tidak ada menggerakkan jari jemari, tidak ada. La telunjuk wala yang lainnya. Ada yang mengatakan digerakkan ini mengusir setan, itu pendapatnya lemah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimatullah alaihi, ana ulangi lagi ya biar tambah jelas. Asy-Syaikh Al-Albani rahimatullah alaihi, di dalam sifat salat Nabi, beliau menguatkan untuk menggerakkan jari. Jari itu maksudnya telunjuk. Paham ya? Disebutkan di sana beberapa hadis, na'am barakallahu fikum, dan beliau berpendapat ziyadat fiqah makbulah. Ziyadat fiqah makbulah. Tambahan yang dibawa oleh perawi yang fiqah itu diterima. Itu kita sepakat. Sepakat ya. Tambahan dari seorang perawi yang fiqah diterima itu sepakat. Tapi apa kata Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahmatullah alaihi dan juga yang lainnya, tambahan tersebut diterima kalau tidak menyelisih para perawi yang thiqah yang lainnya. Ternyata setelah dicek dan diteliti, banyak para perawi yang lainnya yang lebih rajih, lebih kuat, lebih thiqah, tidak membawa tambahan. Sehingga masuk dalam kategori apa kemarin? Syadzah. Paham ya? Nah, jadi mukhalafat thiqah liman huwa awsak minhu aw mislah. Jadi seorang perawi yang thiqah menyelisih perawi yang lebih thiqah atau yang semisalnya, yang lebih banyak, itu namanya tambahnya syadzah. Sehingga ziyadahnya dibawa oleh siapa kemarin? Zaidah bin Qudamah. Ingat-ingat tambahan yang digerakkan ini usir setan. Paham ya? Ini tambahannya dibawa Zaidah bin Qudamah. Itu lemah. Paham ya? Kalau lemah berarti kita tidak menggunakan dengannya, cukup diam gini aja. Paham ya? Jadi yang diingkari para ulama bukan masalah pendapat tambahan seorang perawi thiqah diterima itu, kita enggak ingkari, tetap diterima. asalkan perawi yang thiqah tersebut tidak menyelisih perawi thiqah yang lainnya. Kalau perawi yang thiqah atau walaupun thiqah menyelisih perawi yang lainnya lebih banyak yang dia itu thiqah juga atau lebih thiqah, namanya syadzah, ganjil. Dan kita lewati kan dalam ilmu shalah kemarin. Nah, kesimpulannya enggak perlu menggerak-gerakkan ini. Paham ya? Enggak perlu menggerak-gerakkan, cukup. Ayo na'am barakallahu fikum. Taniyat, wa minas sunan al-iltifat yaminan wa shimalan 'inda salam. Termasuk amalan sunnah iltifat, yaitu menoleh, nah barakallahu fikum, kanan dan kiri. Menoleh kanan dan kiri. Nah, termasuk amalan sunnah menoleh kanan dan kiri. Kapan itu? Ketika salam. Ketika salam. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ketika salam menoleh ke kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Na'am, seperti itu. Wa yakunu an yasarihi aktsar fi haitsu yura khadduhu. Masyaallah. Tapi kalau ke arah kirinya lebih banyak. Dalam artinya lebih dalam dia menolehnya. Yaitu dengan catatan apa? Sampai bisa terlihat khadduhu, yaitu pipinya. Paham ya? Wa yajhar imam bitaslimah al-ula faqat. Dan imam mengeraskan dengan apa? Dengan salam yang pertama saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua lebih pelan. Wa illa dibaca dua-duanya sama pun enggak ada larangan, karena bukan termasuk perkara-perkara yang dianggap penyempurna salat, bukan. Yang penting salamnya itu dua. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Cuman kalau ke kiri agak lebih dalam biar sampai kelihatan. Na'am barakallahu fikum, pipinya. Na'am, seperti itu. Kita lihat lagi barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am wa yusirruhuma ghairuhu, dan juga yang lainnya pun juga memelankan bacaan salam tersebut. Maksudnya salam itu dikeraskan, hanya imam yang keraskan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun yang lainnya pelan. Adapun yang lainnya apa bacanya? Pelan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa yusan hatfuhu wa wa'adamu tatwilih ay la yamuddu bihi sawtah wa yanwi bihi al-khurud minas salah wa yanwi aydan as-salam alal hafadah wa alal hadirin. Dan disunnahkan juga untuk membuangnya. Maksud membuang apa? Barakallahu fikum. Maksudnya ada mutatwili, tidak terlalu panjang-panjang. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Enggak usah panjang-panjang, santai aja. Nah, barakallahu fikum, dengan niatan apa? Dengan membentangkan suaranya, meniatkan itu keluar dari salat. Paham ya? Dan meniatkan itu salam kepada apa toh? Malaikat penjaga. Paham ya? Dan juga salam untuk hadirin yang ada di belakangnya. Jadi salam biasa, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak perlu assalamualaikum warahmatullahi. Panjang itu ya, enggak usah. Paham ya? Disunnahkan untuk pendek saja. Nah, barakallahu fikum, itu termasuk amalan yang disunnahkan ya. Kalau ini kan ada yang meniatkan itu apa? Biar menandakan sudah keluar salatnya, keluar dari salatnya, menandakan bahwasanya apa? Meniatkan juga untuk salam kepada hafadzah, itu malaikat penjaga apa? Penjaga. Nah, barakallahu fikum, yang menjaga manusia dan juga para hadirin belakangnya, itu enggak disyariatkan. Wa sunnah, dikit lagi. Na barakallahu fikum, an yanharifa al-imam ila al-ma'mumin ala yaminih aw ala shimalih. Termasuk amalan sunnah. Na barakallahu fikum, seorang imam berpaling menghadap kepada makmumnya ala yaminih. Bagian apa? Kanannya atau ala shimalih atau bagian kirinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu menghadap ke imam. Menghadap ke imam dan menghadap ke makmum barakallahu fikum, ketika setelah salat itu ya. Jadi tidak dia menghadap kiblat terus, tapi dia berpaling gitu. Wala yutilu al-imam al-julus ba'da salam. Dan upayakan imam itu tidak memperpanjang duduk setelah salam. Mustaqbil kiblah, menghadap kiblat. Berarti yang kalau orang awam menghadap kiblat terus gitu ya. Kalau sebagian orang awam itu sebagian mereka menghadap kiblat terus. Itu enggak diperbolehkan. Paham ya? Bukan termasuk disunnahkan, justru menghadap ke arah nah barakallahu fikum makmum. Wala yang sarif makmum qablah. Ini termasuk amalan saja ya, amalan sunnah. Upayakan makmum tidak berpaling, meninggalkan tempat salatnya sebelum imamnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inni imamukum fala tasbiquni birruku wala bisujud wala binsirab. Sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka jangan kalian mendahuluiku ruku, sujud dan ketika meninggalkan apa? Tempat salat tersebut. Kecuali siapa? Perempuan. Fa in sallama ahum nisaa in sarafan nisaa wa sabata ar-rijal. Kalau bersama imam tersebut yang salat adalah wanita, maka wanita pulang duluan. Kalau wanita pulang duluan dan laki-laki tetap di situ. Qalilan, laki-laki nunggu dulu, jangan bareng-bareng dengan perempuan. Li'alla yudriku man insarafa minhunna, agar laki-laki enggak tahu siapa dari kalangan wanita yang pergi. Tujuannya biar apa intinya? Menutup pintu fitnah, biar tidak terjadi fitnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu yang kita nam bahas atau kita baca pada pertemuan kali ini. Ada punya berikutnya berkaitan masalah bacaan-bacaan zikir. Nah, barakallahu fikum. Karena ada sambungannya, kita baca dikit ya. Kata beliau, wa yusan zikrullah wa du'a wa istighfar akbas salah. Disunnahkan berzikir kepada Allah Ta'ala dan berdoa serta istighfar setelah sholat. Termasuk amalan sunnah yang ditinggalkan banyak kaum muslimin. Sama-sama dulu Syekh Mukbil bin Hadil Wabi'i dijuluki, beliau lah yang memulai menghidupkan kembali sunnah takbir 3 kali setelah sholat. Paham ya? Nah, karena hadisnya sahih. Karena Nabi SAW yu'raf binti ha'in salatih bitakbir. Itu dengan semakna ya, dahulu Rasulullah SAW diketahui nam selesainya sholatnya beliau dengan takbir. Takbirnya baca 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga akan dikeraskan. Syekh Mukbil bin Hadil Wabi'i rahmatullahi alaih, beliau termasuk yang menghidupkan sunnah tersebut. Paham ya? Nah, sunnah yang terpendam, yang kebanyakan orang langsung istighfar kan, walaupun boleh-boleh. Cuman sunnah ini banyak orang yang melupakannya. Takbir dikatakan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Ila akhirnya. Kita lihat. Fayaqul astaghfirullah salasan. Ya kan? Ini bacaan setelah takbir tadi kalau seandainya mau mengamalkan sunnah. Naam. Fayaqul astaghfirullah salasan. Aywa. Itu ada yang keliru atau tidak tulisannya itu? Ada yang keliru atau tidak? Ihsan. Astaghfirullah salasan tulisannya itu ada yang keliru enggak? Ada yang keliru. Seharusnya apa? Hamzah apa? Seharusnya pakai hamzah apa? Hamzah apa? Hamzah qat'. Itu hamzahnya yang wasl itu ya. Kalau hamzah wasl kan dohirnya seakan-akan fil amr, padahal itu yang meminta itu adalah apa? Barakallahu fikum, aku atau saya. Jadi astaghfirullah, salatu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tsumma yaqul, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bacaannya ya, bacaan zikir setelah salat. Wala haula wala quwwata illa billah, la ilaha illa, la ilaha illallah, wala na'budu illa iyyah, lahun ni'matu walahul fadlu walahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ingatnya jadd itu artinya adalah kekayaan, harta atau keagungan, kedudukan. Summa yusabbih wa yuhammid wa yukabbir, kemudian tasbih subhanallah, kemudian yuhammid tahmid alhamdulillah, kemudian yukabbir takbir Allahu akbar takbir. Kullu wahidatin salatun wa thalathin. Masing-masing 33. Jangan seperti orang mainan game. Masa zikir gini. Ngapain nih tangannya dua lagi kanan kiri? Mainan game namanya kan? Cepat lagi. Baca apa coba? Baca basbasah. Basbasah itu yang kedengeran. Paham ya? Mbak santai aja zikir tuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Santai mau pakai jari jemari boleh, ruas-ruas jari tidak ada larangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Santai saja, ngapain dua berulang dua? Hanya kilat khusus saja. Paham ya? Kalau mau zikir, santai. Kalau dia ada keperluan, lebih baik dia segera keluar daripada zikir cuman bas-basah. Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, beliau pernah menasihatkan, mentanbih sebagian orang yang mereka itu ketika berzikir kedengaran cuma kayak bas-basah. Bas-basah itu paham ya? Kedengarannya kan cuma huruf S itu loh, sin. Baca apa yang gak kedengeran juga, santai aja, baca zikir santai aja. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kanan, kiri gak usah dipakai kiri, kanan. Kadang saking semangatnya kanan kiri kan, begini, seperti ini. Paham ya? Mainan game kan? Allah musta'an. Hindari, zikir santai, tenang, dengan bacaan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Naam Allahul musta'an. Naam, kita lihat di sini. Wa yakulu tanawmi'ah, disempurnakan 33 tambah 33 tambah 33 99 disempurnakan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 ini dihafal, dikit-dikit seperti ini dihafal. Nah barakallahu fikum, bukan hanya sekedar didengar karena melatih biar zikirnya itu banyak, enggak sedikit tentunya. Nah barakallahu fikum. Jadi jumlahnya awalnya berapa tadi? 99 tasbih, tahmid, takbir, kan 33 kali kali 3. 99 ditambah yang terakhir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tahlilan. Ya enggak? Ahlus sunnah itu tahlilan juga, ini tahlilan tiap hari. Ya enggak? Bukan hanya malam Jumat kliwon. Namanya tahlilannya tiap hari, setiap sholat tahlilan. Itulah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tahlilan atau bukan? Tahlilan, tahlil. Paham ya? Cuman inilah yang syariatkan. Adapun kalau tahlilan mengkhususkan malam Jumat kliwon 1000 kali, 2000 kali, setelah orang meninggal misalkan, itu tidak ada dalilnya, mardud amalannya. Naam. Tahan sedikit lagi. Wa yaqulu ba'da sholatil fajri wa sholatil maghrib, ini ada pengkhususan dalam artian amalan tambahan. Dan hendaknya dia mengatakan setelah salat subuh dan salat maghrib, qabla an yukallim ahadan minan nas, sebelum dia mengajak bicara, na barakallahu fikum, orang lain, sebelum mengajak bicara orang lain, na barakallahu fikum, apa yang diucapkan, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah aku dari api neraka. Ngeri barakallahu fikum, jangan sampai antum, kita semuanya ingin mencicipi waliyadzubillah. Api neraka itu yang paling ringan saja, pamannya Rasulullah menginjak berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Itu yang paling ringannya. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala berlindung. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Sab'a marrat, 7 kali. Wal israr biddu'a afdal. Dan memelankan doa itu lebih afdal. Jangan seperti sebagian orang awam menjauh dari ilmu, berdoa dengan cara jama'i. Allahumma fil muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujib da'awat. Dengan belakang amin amin itu enggak ada dalilnya. Paham ya? Masing-masing berdoa. Naam. Kita lihat sini. Wa kadza bi du'a al ma'thur, dan seperti itu pula, demikian pula dengan doa yang telah datang. Wa yakunu bi ta'addubin wa khusyu', dengan beradab dan khusyuk, wa hudur qalb, dan mendatangkan hati, wa raghbatan dalam keadaan mengharapkan cinta kepada Allah Ta'ala dan juga rahbah, rasa takut terhadap azabnya. Li hadis, la yustajabu du'a min qalbin ghafil, tidak dikabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi terkadang orang sudah berdoa pada waktu yang dikabulkan, kenapa dikabulkan? Dicek lagi, jangan-jangan dia lalai dalam berdoa. Allah marzukna ya razzaq, itu ucapannya, tapi pikirannya kemana-mana melayang misalkan, pikirannya ke dagang ciloknya, jualan susu atau macam-macam itu ya. Nah maksudnya apa? Maksudnya itu terkadang sudah berdoa pada waktu-waktu dikabulkan, tapi ternyata hatinya lalai. Paham ya? Itu perlu kita cek ulang. Ini lihat ini, tidak dikabulkan doanya orang yang apa? Dari hati yang lalai. Jadi kalau berdoa itu benar-benar menghadirkan ya Allah, Allahumma rizqna ya razzaq. Terutama yang paling tepat berdoa dan seorang biasanya bisa menghadirkan, masih kosong pikirannya, seperti ke malam terakhir. Kita lihat. Wa yatawassal bil asma wa sifat, dan bertawassul dengan asma wa sifat. Nah. Dan bertawassul dengan asma wa sifat, maksudnya bagaimana? Maksudnya na'am barakallahu fikum, menjadikan wasilah di dalam berdoa tersebut menyebut nama-nama Allah Ta'ala juga sifat-sifatnya, tapi yang tepat. Kalau minta rezeki, ya razzaq urzuqni, ya ghafar ighfirli. Itu kalau minta rezeki ditotokkan ya razzaq urzuqni. Minta ampunan ya ghafar ighfirli. Paham ya? Jangan ya razzaq ighfirli. Boleh juga, cuman kurang cocok. Paham ya? Kurang cocok. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fillah, azza wa jalla, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Nah, itu tadi sambungannya. Wa tawassal bil asma wa sifat wa tauhid, dan bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya. Wa tauhid. Wa tauhid itu maksudnya apa? Menunggalkan. Ya Allah, antallah al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Mentauhidkan. Paham ya? Antallah al-ismul azam misalkan. Paham ya? Allahumma inni as'aluka bismika, nam bismika al-azam. Maksudnya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yataharra awqat al-ijabah, dan memilih waktu-waktu dikabulkan. Wa hiya thulutsul lail al-akhir. Sepertiga malam terakhir. Upayakan kita semuanya bisa bangun, jangan malah kesiangan. Kalau seandainya ada kerjaan yang kira-kira mengganggu, dikondisikan semaksimal mungkin. Sepertiga malam terakhir ini lihat ini. Dikabulkan doanya, ya Allah, semoga jualan maduku lancar, laris. Sepertiga malam terakhir bangun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau kita misalkan taruhlah, nah memilih waktu-waktu yang lain, biasanya kan masih pikiran masih penuh gitu ya. Sore penuh, ya enggak? Siang penuh. Tapi kalau sepertiga malam terakhir kosong biasanya. Maksudnya itu kosong itu belum tercampur yang lainnya, murni gitu ya. Benar-benar bisa khusyuk lah. Kalau enggak percaya buktikan. Dan ini anak buktikan terbukti ya. Ana bukan sombong, tapi alhamdulillah buktikan terbukti. Minta rezeki dikasih rezeki. Antum kalau enggak percaya buktikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, taruhlah ya ini rezeki yang macam-macam, rezeki berupa keimanan, rezeki berupa harta, kecukupan, itu insya Allah dikabulkan seperti kaman terakhir. Kalau enggak percaya buktikan. Nanti setelah buktikan antum hubungi, nanti kita lihat. Maksudnya bagaimana? Dikabulkan insya Allah. Dikabulkan. Dikabulkan ya, sepertiga malam terakhir. Wa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah ini penting. Biasanya orang lalai, bukan untuk ngobrol, bukan untuk canda, bukan untuk main-main, antara adzan dan iqamah berdoa. Allahumma ighfir li ya ghafar, Allahumma irzuqna ya razzaq. Karena apa dalilnya? Na barakallahu fikum. Ad-du'a na bainal adzain la yurad. Doa yang dilakukan di antara dua adzan, adzan qomat, itu enggak ditolak. Doa ini dikabulkan. Doa ini dikabulkan, oleh karena itu jangan sampai kita melupakan waktu-waktu tersebut. Naam. Wa adbar shalawatul maktubah, dan di akhir-akhir salat lima waktu. Naam, itu juga termasuk dikabulkan. Wa akhir sa'ah bainal wa akhir sa'ah, dan akhir-akhir apa? Akhir-akhir waktu wa bainal adzan, dan antara adzan yaumul jumat, hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat kadang antum alhamdulillah di pondok diingatkan ya, enggak selain pondok pun juga ingat terusnya habis asar sampai maghrib, sampai matahari terbenam itu doanya dikabulkan. Jangan sampai lupa. Hatta walaupun antum kerja, pulang kerja misalkan di atas kendaraan, berdoa tidak masalah. Ingat-ingat hari Jumat, sebelum apa, matahari terbenam, mulai habis asar, doanya dikabulkan. Sepertiga malam terakhir dikabulkan. Antara adzan dan iqamah dikabulkan. Sampai-sampai Syekh Shalih Fauzan ditanya, mana yang afdal, antara adzan dan iqamah, baca Al-Qur'an atau berdoa? Kata beliau, di saat-saat tersebut justru berdoa lebih afdal. Kenapa? Karena dalil nas, ad-du'a bainal adzanain la yurad. Dengan semaknanya itu ya, doa yang dilakukan antara dua adzan, adzan qomat, itu enggak ditolak doanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu dimanfaatkan waktu-waktu tersebut, masyaallah. Wa yang tadir al-ijabah wa la yu'ajjil, dan orang itu sabar nunggu dikabulkan, bukan terburu-buru. Ana berdoa 100 kali enggak dikabulkan, ya sabar. Paham ya? Antum enggak boleh buru-buru. Kalau buru-buru malah enggak dikabulkan. Ingat hadisnya yang sudah kita lewati. Wa la yazalu du'aul 'abdi yustajab ma lam yasta'jil. Wa man istajala Rasulullah qala yaqulu ar-rajul qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibuni. Bayangkan itu. Senantiasa doanya seorang hamba dikabulkan selama tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak kesusu-susu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian segenap sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa makna terburu-buru itu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ada orang berkata ketika berdoa, ya Allah, aku sudah berdoa seperti ini, tapi tidak pernah melihat dikabulkan. Itu namanya terburu-buru. Orang berdoa itu sabar, hadirkan hatinya. Ingat, tiga perkara yang penting, yang kalau seandainya orang itu berdoa, satu, imma dikabulkan dalam waktu dekat, imma apa? Ditunda nanti di hari kiamat untuk dia juga, imma dia akan dipalingkan dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Jadi doa itu semuanya indah, semuanya nikmat. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dikit lagi. Fayaqul, qad da'autu wa qad da'autu wa lam yastajib li. Falam yastajib li ini. Aku sudah berdoa, tapi kok Allah Ta'ala enggak ngabulkan ya? Nah, sabar, sabar. Ini orang terburu-buru ini. Lah gimana Ustaz? Kan 100 kali Ustaz. Itu masih belum 1000 kali. Paham ya? Kalau Tuhan baru 100 kali masih kurang. Terus berdoa itu ya. Na'am barakallahu fikum wa la yukrah an yakhus nafsah, tidak dimakruhkan untuk mengkhususkan dirinya. Allah marzukni kan sendiri, boleh. Allah meyassirli, boleh. Illa fid du'a yu'ammin alaih, kecuali pada doa yang diamini orang. Paham ya? Kalau diamini orang jangan sendiri. Allahumma ighfir lana, banyak orang berarti kan? Allahumma ighfir lana, kalau dia sendiri Allahumma ighfirli kemudian amin, itu berarti kan mendoakan dia sendiri. Allahumma ighfir lana kan umum. Paham ya? Kalau didoa, kalau mendoakan umum baru pakai dhamirnya diganti. Naam. Dan dari sini wa yukrah rafus saut, dan dilaan dimakruhkan mengangkat suara. Teriak-teriak, ya Razzaq, Allah marzuqna ya Razzaq. Teriak-teriak sampai kedengaran orang, dia berdoa di sini kedengaran sampai stadion sana misalkan. Teriak-teriak itu kurang, itu makruh hukumnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya? Santai, tenang. Naam barakallahu fikum. Adapun sambungannya karena ada keterkaitan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.